Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, la hawla wa la quwata illa billah. Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Kembali di kesempatan yang mulia ini, kita dapat melanjutkan pembahasan kita dalam daurah kitab usul iman fi daul kitab as-sunnah, pembahasan tentang pokok keimanan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Terlepas pula, salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan taufik dan inayah kepada kita, dan kita agar kita tetap selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah beliau serta berpegang erat dengan sunnah tersebut sampai akhir dari kehidupan kita. Para ikhwan akhwat, pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, serta para ikhwan dari komunitas BSI yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pembahasan kita adalah melanjutkan dari pembahasan yang lalu, yaitu masuk pada pembahasan yang baru, yaitu berkenaan dengan iman yang ke-6. Setelah kita membahas tentang berbagai hal yang berkenaan dengan beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab suci yang diturunkan oleh Subhanahu Wataala, serta juga beriman kepada para rasul, ya, beriman pada hari akhirat. Jadi secara garis besar, ya, pembahasan-pembahasan itu telah kita kupas, ya, dengan dalil-dalilnya. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Dalam pembahasan kitab ini memang tidak dibahas, ya, berbagai aliran yang menyimpang dalam memahami rukun iman yang 6. Karena pokok pembahasannya adalah mimba bitakrir, yaitu dalam bentuk pendidikan dasar-dasar akidah kepada kaum muslimin, ya, apa saja yang harus mereka imani, ya, dalam pokok-pokok akidah tersebut. Maka tidak ada pembahasan terlalu berpanjang lebar dalam membahas berbagai kelompok-kelompok yang menyimpang dalam memahami poin-poin dalam beriman kepada rukun iman yang 6 tersebut. Maka yang lebih dahulu harus ditanamkan adalah bagaimana seorang mukmin, seorang muslim mengenal pokok-pokok akidah yang harus diyakini oleh dia dengan dalil-dalilnya yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, inilah kitab ini membahas itu secara sekilas pembahasan itu, ya. Sebetulnya walaupun banyak sekali rincian-rincian dari pembahasan rukun iman tersebut, tapi dalam pembahasan kitab ini itu telah dibahas secara garis-garis besarnya. Jadi pokok-pokok yang sangat penting untuk diketahui dalam berbagai rukun iman tersebut, cabang-cabang, masalah-masalah berkenaan dengan rukun iman yang 6 tersebut. Alhamdulillah, seperti ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akan membahas tentang yang berkenaan dengan beriman kepada takdir baik dan buruk, ya. Pembahasan ini kita akan bagi kepada beberapa topik pembahasan. Yang pertama, pengertian al-qada wal-qadar. Dia ada istilah dua dalam pembahasan beriman kepada takdir ini yang sering terdengar dijelaskan oleh para ulama kita, para ustaz, para dai. Ada istilah qada, ada istilah qadar. Apa pengertiannya? Antara qada, apa perbedaan juga, ada apa pengertian keduanya ini? Di ada istilah qada dan istilah qadar, ya. Ini sudah takdir dan kehendak Allah, sering begitu, ya. Ini adalah qada dan qadar Allah. Kemudian apa perbedaan dari keduanya itu? Apa perbedaan dari keduanya itu? Kemudian setelah itu kita akan sebutkan dalil-dalil secara global, ya, dari Al-Qur'an tentang wajib beriman kepada takdir baik dan buruk. Setelah itu kita akan bahas tentang poin-poin yang harus diketahui oleh setiap muslim, yaitu yang dikenal maratibul qadar, tingkatan-tingkatan dalam mengimani qadar itu. Kemudian juga berapa kaidah-kaidah penting ataupun kaidah-kaidah penting atau teori-teori yang sangat penting kita ketahui dalam bahasa ilmiahnya dalam mengimani takdir baik dan buruk ini. Karena memang kadang-kadang banyak di antara kita yang merasa rancu dan ragu, ya, dalam mengimani takdir baik dan buruk ini. karena kita tidak mengetahui seluk-beluk pembahasan yang berkaitan dengan itu. Sehingga kita kadang-kadang ada rasa keraguan-keraguan, ada pertanyaan-pertanyaan yang hadir dalam pikiran kita tentang masalah takdir dan qada atau qada dan takdir, ya, ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk ini. Ya, mungkin kadang-kadang bertanya kita umpamanya. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa kehendak Allah itu mutlak, berlaku mutlak. Ya. Di mana apabila Allah memerintahkan sesuatu pasti terjadi. Tetapi kok di dalam sisi lain kita lihat ada perintah-perintah Allah yang ditentang oleh makhluk dan itu tidak berlaku pada makhluk itu. Nah, ini gimana nih pembahasannya? Yang kan Allah Subhanahu wa taala ada di sana, perintah Allah pasti terjadi. Kemudian juga ada perintah-perintah Allah yang bisa ditolak oleh makhluk. Contoh disuruh beriman, mereka tidak beriman. Disuruh mereka untuk berbuat baik, mereka tidak berbuat baik. Nah, kenapa ini? Apa ini pengertiannya? Ya, bagaimana memahami dua masalah ini? Sementara kita tahu bahwa Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa dibantah, ditolak oleh seorang makhluk. Nah, tentu akan ada pertanyaan. Terus ada kadang-kadang ada pertanyaan dalam diri kita. Sebenarnya juga yang pernah ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah jelas, ya, mana Rasulullah bertanya oleh para sahabat, apakah sudah ketahui penduduk neraka dan surga itu ya Rasulullah? Rasulullah sudah ketahui. Ketahui dari secara ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah tahu siapa manusia ini akan masuk surga, siapa yang akan masuk neraka, Allah sudah tahu. Maka Allah telah menakdirkan perbuatan-perbuatan mereka sesuai dengan ilmu Allah yang maha luas, meliputi segala apa yang akan terjadi sampai hari kiamat itu Allah mengetahui. Mana yang mau beriman, mana yang akan engkar, mana yang akan melawan kepada para rasul, mana yang menjadi penantang kebenaran, Allah tahu. Nah, lalu orang akan bertanya, lalu kalau memang sudah jelas ada ketentuan ini ahli neraka di surga, untuk apa kita beribadah? Kenapa kita sudah menyerah saja kepada takdir? Nah, kadang-kadang hadir dalam benak kita gitu, ya kalau saya takdirkan di surga, ya monggo, kalau takdirkan di neraka, ya monggo. Kadang-kadang ada orang berpaham demikian. Karena dia tidak memahami permasalahan beriman kepada takdir ini dengan baik. Ya, maka kita akan coba memahami masalah ini insyaAllah dalam pertemuan kita kali ini. Semoga dimudahkan Allah SWT untuk kita bahas pembahasan ini. Baik, pertama kita akan masuk dulu definisi, pengertian. Ya, secara etimologi, bahasa, dan terminologi atau istilahi. Ada istilah qada wal qadar. Mana yang lebih dahulu, qada dan qadar atau kasama? Nah, kita mulai dari pengertian al-qada secara etimologi, secara bahasa dalam bahasa Arab. Tentu kita merujuk karena qada itu bahasa Arab, ya. Maka arti dan pengertiannya harus merujuk kepada bahasa Arab. Jangan pula ada orang mengartikan sholat. Sholat itu artinya sembahyang. Tidak ketemu, karena itu diartikan dalam bahasa Indonesia, sedang asal sholat itu dalam bahasa Arab. Maka kalau kita ingin mendefinisikan suatu kalimat, kembali kepada asal bahasa itu di mana? Bahasa Arab, ya artinya kita lihat kamus bahasa Arab. Karena mulai juga kita lihat di dalam penulisan-penulisan ilmiah sekarang yang rancu, mereka merujuk dalam pengertian syar'i ke dalam kamus bahasa Indonesia, umumnya. Ya, pengertian sholat itu apa? Tidak benar. Ya, sholat itu dalam berbahasa Arab, pengertiannya harus tujuh ke dalam bahasa Arab. Nah, al-qadha secara bahasa artinya al-hukmu wal-fasl. Keputusan. Ya, artinya keputusan. Artinya keputusan Allah. Itu kalau kita sudah katakan qadha Allah, keputusan Allah. Tapi kalau tidak disandarkan al-qadha itu putus, keputusan. Jadi maksudnya al-qadhi, ini disebut al-qadha, diantaranya al-qadhi itu orang memberikan keputusan, hukum. Nah, ada pengertian secara syar'i, secara terminologi atau istilahi, secara istilah, ma qada bihi Allah Subhanahu wa taala, itu sesuatu yang sudah Allah putuskan, ya, fi khalqihi, dalam makhluk ini, min ijadin au adamin, dari menciptakan atau tidaknya, ya, ijad adanya atau tidaknya, ijad itu artinya menciptakan, mengadakan atau tidak diadakan. Al-taghirin atau dirubah, ada perubahan. Ya Allah ciptakan atau Allah tidak Allah ciptakan atau Allah berubah dari ya makhluk ke makhluk lain. Taghir, kondisi dari ke kondisi, taghir. Jadi artinya adalah apa yang Allah putuskan pada makhluknya, baik dari terjadi suatu peristiwa atau tidaknya, atau adanya perubahan dalam makhluk itu. Nah, itu artinya secara terminologi atau istilahi atau syar'i pengertian dari qada. Itu apa yang Allah putuskan pada makhluk ini dari sebuah kejadian ataupun tidak terjadinya sebuah peristiwa atau adanya perubahan dalam makhluk itu. Itu dalam sebuah qada. Nah, itu pengertian qada secara terminologi dan juga etimologi, secara bahasa dan secara syar'i. Qadar, qada al-qadar. Qadar apa artinya? Al-qadar adalah masdu qadar tasyai qadar tusyan aqdiruhu idha hatta bi miqdari. Itu ketentuan. Jadi kalau sana keputusan, kalau ini ketentuan. Ketentuan. Aku menentukan sesuatu, mengukurkan, menjelaskan ukuran sesuatu. Nah, engkau menetapkan ketentuan sesuatu. Engkau menguasai berapa ukurannya. Jadi artinya ukuran lah bahasa Indonesia nya, ukuran. Kalau dari adalah keputusan kalau qada. Kalau secara terminologi, itu tadi istilah ya, secara lugawi, adapun secara syar'i, al-qadar artinya adalah apa yang Allah takdirkan fil azal, yang sudah Allah pastikan akan terjadi fil azli, dari ilmu dari semenjak azali, ya sesuatu akan terjadi di makhluk ini sesuai dengan ilmu dan hikmahnya Allah, ya sesuai dengan ilmu dan hikmahnya Allah. Jadi Allah sudah menentukan segala kejadian semenjak azali dalam makhluk ini, ya sesuai dengan ilmu Allah yang sempurna tentang hal itu, yang telah mendahului ilmu itu. Nah, di sini kelihatan oleh kita, nanti akan kita lihat perbedaan antara qada dan qadar itu adalah al-qada setelah terjadi. Al-qadar sebelum terjadi, tapi sudah ditentukan. Maka Allah SWT akan menentukan sebuah kejadian pada hari apa, ya bagaimana kejadian suatu itu. Atau kita lah, umpamanya kita akan dilahirkan. Ya, seseorang pun di antara kita akan dilahirkan pada tahun sekian dengan orang tuanya itu, tempatnya di sana, itu sudah ditentukan dalam kitab azal, di azali di Allah SWT, di Lauh Mahfuz. Tetapi kita kan belum terjadi ketika umpamanya kakek kita masih belum lahir. Baru kita dilahirkan setelah ketentuan Allah secara qadanya terjadi. Nah, kalau sudah qada Allah menghendaki, yaitu kehendak dan penciptaan terjadi, baru kita ada. Walaupun secara ilmu Allah, Allah sudah tahu kita akan menjadi seorang makhluk, ya, ya sipulan akan lahir di tempat itu dengan bentuk ini, semuanya kelengkapan dari cipta-cipta kita sudah ditentukan Allah SWT. Tapi belum ada wujudnya, belum. Nah, itu disebut qadar. Ketentuan yang ada di Lauh Mahfuz. Jadi, sudah diciptakan dan terjadi apa yang sudah ditakdirkan dalam Lauh Mahfuz, itu disebut qada. Disebut al-qada. Nah, jadi perbedaannya antara al-qada wal-qadar itu adalah disebutkan oleh para ulama, yaitu kalau qadar di ketentuan bagi sesuatu sebelum qada, ya al-qada sebelum qada, ketentuan sebelum terjadi sesuatu itu. Adapun al-qada ya adalah selesai dari penciptaan makhluk itu. Ya, sudah terbukti ya, sudah tercipta makhluk itu. Kalau tadi ketentuan dulu. Ya, ketentuan itu qadar. Kalau sudah tercipta disebut qada. Hada qada Allah. Ya. Tetapi kadang-kadang kalimat qadar dan qada ini saling bergantian penggunaannya, dan bahkan salah satu di antara selain lainnya saling mencakup makna yang lain bila terdapat kalimat qada tidak berbarengan dengan qadar atau qadar tersendiri. Sama seperti pengertian Islam dan iman. Kalau Islam disebutkan sendiri, ya, maka dia mencakup makna iman. Kemudian juga iman bila disebutkan ya alladzina amanu kutiba alaikum siyam, itu mencakup juga makna Islam. Ya. Tetapi bila kata-kata iman dan Islam digabung, demikian pula kalimat al-qada wal-qadar digabung, maka dia masing-masing memilih pengertian yang sedang kita jelaskan. Al-qada adalah sesuatu yang sudah terjadi, al-qadar adalah ketentuan yang akan terjadi. Ketentuan yang akan terjadi itu qadar. Kalau sudah segala keputusan sudah terjadi, itu disebut al-qada. Disebut al-qada. Itu bila berganding kata kalimat qadar dan qada dalam sebuah konteks dalil atau nas atau ungkapan, ya. Tapi bila terpisah al-qada dan qadar, kalau orang mengatakan inilah takdir Allah padahal dia sudah terjadi ini, ya maksudnya qada di situ, karena antara takdir dan qada itu saling mengandung makna yang lain bila dia menyendiri diungkapkan. ya. Nah, jadi supaya tidak bingung memahami masalah ini. Seperti juga kalimat al-faqir wal-miskin, al-fuqara wal-masakin. Kata-kata fakir dan miskin. Kalau kalimat fakir dan miskin bergabung, masing-masing memiliki makna tersendiri. Maka ada yang menyebutkan al-faqir adalah orang yang sama sekali tidak memiliki mata pencarian, miskin adalah orang yang memiliki mata pencarian tapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Atau ada yang memberikan pengertian yang sebaliknya juga. Tapi bila dikatakan bantulah fakir miskin, ya mencakup juga al-fuqara. Ya. Nah, jadi kalau tidak digabung kalimat itu dalam sebuah ungkapan. Baik, maka para ulama mencontohkan juga lebih menjelaskan makna al-qada wal-qadar ini seperti Abu Hatim menjelaskan perbedaan antara qada dan qadar itu adalah seperti orang ya takdirul khayyat li thawb. Seorang penjahit mengukur badan orang yang mau dibuatkan baju itu. Seorang pergi penjahit, nanti penjahit mau membikin baju buat seseorang, maka dia akan mengukur panjang lengannya, yaitu ukuran lehernya, badannya, dadanya, ya panjang bajunya. Nah, itu qadar namanya, ketentuan-ketentuan itu, atau qadar istilahnya. Sebelum, nah kalau baju tadi sudah dijahit, dipotong-potong kainnya, dasar kainnya seperti yang ditentukan ukuran badan orang yang mau dibuatkan baju itu, lalu bajunya jadi, ini qada. Jadi mudah gampang memahaminya. Jadi ketentuan sebelum terjadi itu sebut qadar, dan penciptaan sudah terjadi apa yang ditakdirkan tadi itu sebut al-qada. Jadi ibaratnya sebagian ulama memberikan kemudahan dalam memahami itu seperti tukang jahit sebelum menjahit baju dia menentukan dulu berapa panjangnya, berapa dalamnya, berapa besar badannya, ya besar badannya. Nah itu sebut al-qadar. Kemudian dia jahitlah baju tadi sesuai dengan ukuran yang sudah diambil tadi, maka disebut al-qada. Dia sebut al-qada. Baik. Nah, oleh sebab itu dapat kita pahami al-qadar itu lebih dahulu daripada al-qada. Seperti yang dijelaskan Ibnu Athir juga, al-qada wal-qadar amrani mutalazimani. Jadi al-qada al-qadar itu dua hal yang saling bergantung, saling melazimkan satu dengan lainnya. Jadi tidak akan mungkin ada qada tanpa qadar. Ya, cuman al-qadar sebelum terjadi al-qada. Al-qada adalah qadar yang sudah terjadi, gitu. Nah, jadi tidak mungkin berpisah antara satu dan kedua dan yang lainnya. Karena salah satu di antara keduanya, yaitu seperti asas, kata Ibnu Athir, menyebutkan di sini, Ibnu Athir mencontohkan, yaitu seperti asas wal bina, antara pondasi dengan bangunan. Tidak bisa dipisahkan. Ya, apalah arti pondasi kalau tidak ada bangunan, tidak disebut bangunan dia, kalau pondasi doang. Dan juga bangun itu akan bisa berdiri kalau tanpa ada pondasi. Nah, itu kaitannya mutalaziman, saling bergantung antara satu dengan lainnya. Itu yang disebut dengan mutalaziman. Saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Nah, maka diumpamakan oleh dia salah satu antara keduanya seperti asas. Wahwal qadar, yaitu pondasi. Itu qadar. Wal akhir mutatil bina. Yang qadar tadi adalah seperti bangunan di atas pondasi tadi. Wahwal qadar. Famaramal fasul bainahuma faqarrama hadmal bina wa hadmal bina wa naqdahu. Kalau orang mencoba memisahkan antara keduanya, seperti orang ingin merobohkan bangunan dan menghancurkannya. Jadi maksudnya, antara qada dan qadar itu saling ketergantungan, saling bergantung satu dengan lainnya. Nah, tadi kita jelaskan apabila qada dan qadar itu diganding penyebutannya dalam satu konteks kalimat, maka masing-masing memiliki pengertian yang khusus. Nah, tapi apabila disebutkan masing tersendiri, maka yang lain mencakup makna yang lainnya. Maksudnya disebutkan qadar saja, dia mencakup makna qada, disebutkan qada saja mencakup makna qadar. Tapi bila digabung kata-kata kalimat al-qada wal-qadar, maka qada memiliki makna tersendiri, al-qadar makna sendiri. Al-qada artinya bila digabung dengan kalimat qadar artinya adalah ketentuan yang sudah terjadi, apapun qadar adalah ketentuan yang akan terjadi. Ya, baik. Itu tentang pengertian al-qada dan qadar serta perbedaan antara qada dan qadar. Karena kita masuk pembahasan berikutnya yaitu tentang dalil-dalil yang menyebutkan tentang wajibnya kita beriman pada takdir baik dan buruk ini dan bahwa makhluk ini tidak pernah keluar dari takdir ketentuan yang telah Allah takdirkan, yang telah Allah tentukan. Nah, tentu bagi seorang muslim sudah paham ya, sudah tahu meyakini bahwa salah satu rukun iman itu adalah beriman pada takdir baik dan buruk. Ya. Dan sebelumnya sudah pernah kita jawab, syubhat orang Mu'tazilah seperti di antara yang membawa pemikiran Mu'tazilah di Indonesia sebelumnya adalah Harun Nasution yang mencari tentang ya tidak perlu beriman kepada takdir dengan alasan bahwa beriman kepada takdir itu membuat orang malas bekerja. Nah, ini dia alasannya. Padahal beriman kepada takdir bukan membuat orang malas bekerja, justru motivasi orang untuk bersemangat bekerja. Ya. Cuman karena dia salah dalam memahami konsep takdir itu, menganggap bahwa takdir inilah membuat banyak umat Islam tertinggal di berbagai negara, nah, dia mengatakan tidak perlu beriman kepada takdir. Padahal memang takdir itu adalah orang tidak beriman takdir sangat berbahaya dalam hidupnya, bisa frustasi, ya, kemudian juga malas, ya, tidak bersemangat bekerja, semacamnya. Jadi efek tidak beriman kepada takdir ini yang membuat sebetulnya manusia menjadi galau dan apa namanya kacau dalam hidupnya. Baik, jadi rukun iman kepada takdir ini dan memang sebenarnya telah kita sebutkan dalam firman Allah SWT. Di antaranya dia berhujah, umpamanya mengatakan kata-kata iman takdir tidak terdapat dalam konteks sekaligus menyebutkan dalam rukun iman dalam firman Allah SWT. Laisa al-birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakin al-birru man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Di sini tidak ada iman pada takdir. Padahal sudah dalam ayat lain banyak menyebutkan tentang beriman pada takdir. Nah, jawabannya bagi kita adalah kalau Anda memang rukun iman yang beriman takdir secara jelas itu tidak disebutkan dalam satu konteks rukun iman yang enam. Tapi kenapa? Karena memang beriman kepada takdir bagian beriman, beriman kepada Allah. Maka lakinnal birru man aamana billahi wa yaumil akhir, beriman kepada Allah bagian beriman kepada Allah itu Allah, beriman kepada takdir Allah, ketentuan Allah, Allah Maha Kuasa atas segala hal. Nah, beriman kepada Maha Kuasa Allah ini mencakup keimanan kepada ilmu Allah yang maha luas, hikmah Allah yang maha sempurna. Kemudian Allah telah menentukan segala takdir di Lauhul Mahfuz, menulis catatan ketentuan makhluk ini. Kemudian setelah itu Allah Masya berkehendak menciptakan sesuai dengan Allah telah kehendaki dalam takdir itu. Kemudian setelah Al-Khalqu penciptaan sesuai dengan takdir yang Allah inginkan. Kehendaki. Tetapi kalau kita katakan tadi, dia mengatakan di sini hanya disebutkan dalam ayat ini rukun iman yang lima saja kata-kata. Kalau begitu Anda juga harus mengatakan bahwa rukun Islam itu dua. Karena yang sering tergabung dalam ayat itu hanya aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan shalah dan zakat. Berarti haji tidak rukun Islam. Tentu menunjukkan kebatilan paham seperti ini. Karena tidak menjadi harus rukun Islam itu tersusun dalam ayat kelima-limanya secara tergabung sekaligus. Tidak mesti. Karena ayat lain menunjukkan tentang wajib beriman kepada wajib puasa. Apapun. Ya lidina amun kutiba al-kumusiyam. Terdapat dalam ayat lain. Nah. Ketika beriman dengan wajib tentang haji, walilai allana syajil baiti minas fa'ili sabila. Ini kewajiban haji. Jadi, ya kalau itu dipakai dalil seperti itu, akan rancu pemahaman orang terhadap agama ini. Nah, jadi beriman kepada takdir ini terdapat dalam ayat yang banyak di antara firman Allah SWT dalam surah Al-Qamar 4 ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu kata Allah, kami telah ciptakan dengan ketentuan, biqadarin. Jadi juga ada perbedaan al-qadru dengan al-qadar ya. Al-qadru dengan bitaskini dal, artinya huruf dalnya mati tidak ada harakatnya. Itu beda lagi al-qadru itu ukuran artinya. Kalau al-qadru ketentuan artinya ada harakat di atas dalnya. Jadi harus bedakan juga itu. Maka di sini juga sedikit perlu kita belajar bahasa Arab nanti. Ada pengajian-pengajian beda al-qadru wal qadaru. Jadi di sini inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, segala sesuatu itu kami telah ciptakan Allah dengan ketentuan. Nah, jadi sudah Allah tentukan berapa umurnya, berapa masa hidupnya, berapa makannya, berapa rezekinya, ya, berapa tinggi dan besar badan, semua sudah ditentukan oleh Allah Taala. Ya. Nah, tentang makhluk ini sesuai dengan ketentuan. Dan bahkan disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud ya apabila janin itu telah berumur 4 bulan, ya, Allah mengirim malaikat, fayu'mar bi'arba'i kalimatin. Malaikat janin itu, malaikat yang mengurus janin itu menuliskan catatan, bikadwi rizki wa ajali wa amali wa syakra asadin, menulis ya rezekinya, pekerjaannya, ya, bikadwi rizkihi wa ajali dan umurnya juga, ya. Bikadwi rizki wa dengan tulisan rezekinya, pekerjaannya, ya, wa syakra asadin dia bahagia ataupun tidaknya, ya. Kemudian juga ajalnya ditentukan ya bika rizqihi wa ajalihi wa amalihi ya wa syaqiyun au sa'idun. Sementara hadis Mas'ud yang sebut hadatsani shadiqul masduq ya Jadi sudah ditentukan segala ketentuan makhluk ini ketika mau diciptakan Allah SWT. Nah, kemudian juga wa kana amrullahi qadar maqdura. Surah Al-Ahzab ayat 38, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Adalah segala urusan Allah itu, ya, keputusan Allah itu qadaran maqdura, ketentuan yang sudah ditakdirkan, ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan. Dan juga firman Allah SWT surah Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa firman Allah SWT surah Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wakhalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Jadi sangat erat hubungan dengan antara sifatul khalq dengan takdir, ya. Dan Allah telah menciptakan segala sesuatu faqaddarahu taqdira, dan Allah telah menentukan ketentuannya, takdira, takdir, ya, menentukan ketentuan bagi setiap yang diciptakan Allah tersebut. Maka oleh sebab itu dalam sebuah peristiwa, ya, yang diakan oleh Al-Asfahani dalam kitab Al-Hujjah fil Bayan Al-Hujjah tentang seorang ateis yang mencoba memberikan syubhat kepada orang-orang yang beriman dengan Allah, mengatakan bahwa dia mengaku bisa menciptakan makhluk. Lalu dia banggakan bahwa dia bisa menciptakan makhluk. Dia beritahu kepada orang-orang, dia kumpul orang-orang bahwa dia bisa menciptakan makhluk. Dia bawa sepotong kosong, kemudian daging yang sudah dicincang, lalu dimasukkan dalam daging yang sudah dicincang itu, dimasukkan, dihaluskan itu, dimasukkan dalam botol, lalu ditutup. Katanya seminggu lagi saya akan lahir makhluk saya, begitulah kira-kira, ya, dia omong kepada orang. Kemudian pada pekan berikutnya orang diajak lagi berkumpul, ditantang lagi oleh dia, dan saya sudah menciptakan makhluk ini. Tentu dalam botol tadi daging-daging yang sudah membusuk menjadi ulat yang begitu banyak. Nah, ini menunjukkan kelemahan bahwa dia bukan dia yang menciptakan. Jadi disebutkan dalam di situ oleh riwayat ini, cerita ini, kisah ini, seorang yang sangat kecil dalam majelis itu mengatakan, bertanya, apakah itu makhlukmu? Iya. Kalau engkau yang menciptakan makhluk itu, karena engkau itu adalah makhlukmu, ditanya oleh dia, berapa rezeki masing-masing? Berapa rezeki masing-masing makhlukmu yang kamu ciptakan dalam botol itu? Enggak tahu juga dia. Kemudian ditanya lagi oleh berapa umur masing-masing dari ulat yang itu? Tahu enggak kamu kalau memang itu makhlukmu? Juga enggak tahu dia. Ya. Kemudian ditanya lagi oleh dia, berapa jantan dan betina dari makhluk kamu yang ada dalam botol itu? Dia juga enggak bisa. Ini menunjukkan bukan itu bukan makhlukmu. Karena yang sang khalik menciptakan makhluk, dia pasti dia tahu berapa rezeki setiap makhluknya, ya, kemudian berapa umur setiap makhluknya, kemudian juga tahu betapa baiknya dan jantannya, Allah tahu subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah kemahakuasaan Allah, keluasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, sangat eratnya berhubungan kepada antara khalqi wal ilmi wal qadar dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa dipisahkan antara empat hal di situ, al khalq, kemudian ilmu, kemudian al-hikmah, kemudian apalagi al-qadar, ya, al-qadaru, yang diberikan pada takdir. Ada empat pembahasan di situ terkait penciptaan Allah SWT. Allah menciptakan sesuai dengan ilmunya maha sempurna. Allah tahu semua apa yang terjadi oleh makhluk sampai mati. Kemudian juga Allah punya hikmah dari menciptakan makhluk itu. Kemudian segala itu telah ditentukan oleh Allah SWT berdasarkan ilmu Allah yang maha sempurna. Baik, jadi adapun dalam sunnah, yaitu sudah jelas hadisnya, hadis yang masyhur, sudah berkali kita bahas dalam beberapa rukun iman yang sebelumnya, karena hadis ini adalah merupakan hadis yang menyebutkan rukun iman itu secara komplek dan rukun Islam secara sekaligus, yaitu hadis Jibril yang masyhur, ketika Rasulullah ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman, beritahulah aku tentang iman, kata Jibril kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjawab, antu'minna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhiri, wa tu'minna bil qadari khair wa syarih. Kau beriman dengan Allah, dengan para malaikatnya, dengan kitab-kitab sucinya, dengan para rasul, dengan hari akhirat, dan engkau beriman takdir baik dan buruk. Nah, jadi terdapat dalam hadis jelas itu, ya, tentang, dan banyak ada hadis yang lain tentang apa namanya, tentang ada yang beriman kepada takdir tersebut. Karena Rasulullah SAW akan kita bahas nanti ketika menyebutkan maratibul qadar. Di antaranya sabda Rasulullah SAW dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, yaitu Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, kata Allah maqadir khalaik qabla ayyakhulukas samawati wal ardo, ya, khamsina alfasana. Jadi, kata Rasulullah SAW, Allah telah menulis catatan takdir makhluk-makhluk ini sebelum diciptakan langit dan bumi, yaitu 50 ribu tahun, di khamsina alfasana. 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah sudah menentukan takdir semua makhluk ini. Ya, nah, ini menunjukkan tentang bahwa segala hal ini sudah ditentukan oleh Allah SWT. Bahkan sampai dengan segala hal yang sekecil-kecilnya gitu ya. Hatta debu yang masuk ke dalam mata kita itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah telah tentukan. Tepat waktu dan ketentuan itu sudah ada sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ilmu Allah meliputi hal yang perkara yang halus-halusnya. Tidak satu pun terluput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, dari hikmah Allah Subhanahu wa taala dan ketakdir Allah Subhanahu wa taala dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Allah khaliq kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Alimul kulli syai', Allah mengetahui segala sesuatu. Ya, hikmah Allah Subhanahu wa taala adalah sangat luas. Nah. Baik, kemudian disebutkan dalil berikutnya dari ijma'. Semua ijma', para ulama, para sahabat, para ulama semuanya bahwa beriman kepada takdir merupakan rukun iman yang keenam atau salah satu rukun iman yang diimani oleh kaum muslimin semenjak dari masa Rasulullah SAW sampai akhir zaman, karena berdasarkan hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang telah begitu banyak menjelaskan tentang pembahasan beriman kepada takdir ini. Nah, menukilkan ijma' ini sebenarnya juga kan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Ta'us, bahwa dia berkata, adraku nasan min ashabi Rasulullah SAW, aku mendapati ya dari sahabat manusia, dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, yaquluna kullu syai'in biqadari, ya semua mengatakan segala sesuatu ini ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dia berkata, wa sami'tu Abdullah bin Umar, dan aku juga mendengar Abdullah bin Umar menyebutkan qala Rasulullah, yaitu Umar berkata telah bersabda Rasulullah SAW, alaihi wasallam, kullu syai'in biqadarin hatta la'ajza hatta la'ajz ha wal kais aw al kais wal ajz. Jadi segala hal ini, segala sesuatu sudah ada takdirnya, sampai malas ataupun cekatan itu sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang dimaksud al-kais adalah orang yang cekat, yang rajin ya, dan ajz adalah orang yang malas, yang lemah ya. Itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Nawawi ya tentang wajib beriman pada takdir baik dan buruk ini, tadhahar adillatul qat'iyyah min al-kitab was sunnah wa ijma'is sahabah wa ahli al-hal wal 'aqli min as-salaf wal khalaq ala itsbatil qadarillahi subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, tadhahar, begitu banyak dalil-dalil yang pasti qat'iyyah, dalil-dalil yang pasti dari Al-Qur'an dan Sunnah, dari ijma' para sahabat dan ahli al-hal wal 'aqli, para ulama-ulama besar dari ulama-ulama salaf ya, wal khalaq ataupun yang setelah ulama salaf, ulama yang terakhir, tentang keyakinan yaitu ala isbat menetapkan Allah telah menentukan takdir semua makhluk ini ya, ala qadarillah. Baik, itu tentang dalil-dalil. Jadi tadi pendefinisi, kemudian perbedaan, kemudian dalilnya secara umum. Baik, berikut kita akan bahas tentang maratibul qadar, tingkatan-tingkatan beriman kepada takdir ini. Tadi kita sebutkan ada empat tingkatan ya, masing-masing tingkatan ini ada dalilnya. Pertama adalah beriman bahwa Allah SWT ya, beriman pada takdir ada empat tingkatan. Martabatul ula, tingkat pertama adalah ilmu Allah bikulli syai' minal mawjudat wal ma'lumat wal mumkinat wal mustahilat wa ihatatuhu bidzalika ilman ya, yaitu meyakini Allah telah memiliki ilmu mengetahui segala sesuatu, baik yang ada apun yang tidak ada, yang mungkin akan terjadi atau yang mustahil. Allah telah meliputi dengan segala itu dengan ilmunya. Fa'alima ma kana wa ma lam yakun ya, fa'alima ma kana wa ma yakun wa lam yakun law kana kaifa yakun. Ini ungkapan yang cukup ya, apa bersanja biasanya, alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang belum terjadi, dan kalau terjadi bagaimana kejadiannya. Allah menguasai hal itu semua. Tidak ada satu pun yang terluput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hal yang baru diketahui Allah Subhanahu wa taala. Semua akan yang terjadi sampai hari kiamat Allah sudah mengetahui peristiwa-peristiwa itu semua. Maka dari itulah hal-hal yang Allah beritakan kepada kita umpamanya akan ada di hari kiamat begini, ada orang yang berjalan atas kepalanya, ada yang diazab begini, ada yang mendapatkan iman begini. Itu atas ilmu Allah yang maha sempurna yang Allah beritahu kepada kita. Ya, maka di situ kita yakin atas berita-berita itu. Karena zat yang memberitakan kepada kita, zat yang maha sempurna ilmunya, mengetahui segala apa yang akan dialami oleh makhluk setelah dia keluar di dunia ini. Maka Allah telah memberitahu kata tentang ada yang surga, neraka, berhisab, ya ada padang mahsyar, ada timbangan. Ya. Itu kita yakin Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan atas kesempurnaan ilmu itu kepada makhluknya, agar makhluk ini mengambil langkah-langkah keselamatan mereka di hari-hari yang telah Allah ceritakan Al-Quran itu. Jadi Allah memberitahu kepada Rasulnya, bagi perkara-perkara yang akan dialami umatnya. Ya, disebutkan kepada umatnya tentang ciri-ciri hari kiamat, tentang adanya berbagai ujian dan cobaan-cobaan yang akan dialami umatnya sebelum hari kiamat. Nah, itu asas kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu seorang mukmin benar-benar yakin dengan isi Al-Qur'an dan Sunnah itu, karena dia datang dari Zat yang Maha Tahu dengan segala Allah Subhanahu wa taala dan segala apa yang telah terjadi, sebagaimana Allah beritakan kepada kita perkara awal diciptakan langit dan bumi, bagaimana alam diciptakan, bagaimana Adam diciptakan, bagaimana makhluk ini awalnya diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Allah beritakan kepada kita semuanya itu adalah atas kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah beritahu kita kondisi kita, bagaimana harus kita beribadah, bagaimana harus kita berakidah, bagaimana harus kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini, menghadapi berbagai cobaan dan ujian di dunia ini, Allah beritahu kita. Maka oleh sebab itu, dengan ilmu-ilmu Allah yang sempurna itulah kita berjalan. Ya. Ibaratnya nih, ya, kalau seandainya seseorang mengetahui, ya umpamanya dia, kalau makhluk tidak ada yang tahu hal yang akan datang, cuma dia pernah pergi umpamanya, ada orang pergi umpamanya, pengalaman pergi ke Surabaya, dia mengatakan kepada kita umpamanya, oh kalau ke sana kamu akan melewati ini, karena dia sudah pulang dan dia memiliki ilmu tentang hal itu. Maka kamu harus persiapkan umpamanya di sana, harus kamu beli bensin, kalau tidak nanti tidak ada lagi pembensin setelah itu, umpamanya jemputkan sebuah perjalanan, rute-rute disebut oleh dia. Kita tuh kita akan percaya karena dia sudah pulang dan tahu. Bagaimana kita tidak akan percaya dengan berita Allah SWT yang mengetahui segala apa yang terjadi di alam ini dan akan yang akan terjadi di alam ini. Tentu kita sangat yakin dengan berita-berita Al-Quran itu. Nah, dari sinilah ilmu Allah yang maha sempurna harus kita yakin. Hari itu yang Allah sebutkan, ya, dalam firman-Nya, لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Nah, ini dihubungkan antara takdir dengan ilmu Allah SWT. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ, surat Talaq, ayat 12. Agar kalian mengatakan bahwa sungguhnya Allah SWT ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Wa anallahu qad hata bi kulli syai'in ilma, dan bahwa sungguhnya Allah telah mengetahui segala, mengikut ilmu Allah telah meliputi segala sesuatu. Ahata bi kulli syai'in ilma, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Jadi subhanallah, dalam ayat ini disebutkan hubungan antara takdir dengan ilmu. Ya, awal kita lamu anallahu ala kulli syai'in qadir, agar engkau kalian mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Tidak ada satu pun yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa anallahu qad hata bi kulli syai'in ilma, dan bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala hal. Meliputi segala sesuatu. Tidak ada satu pun yang tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi, dan kalau yang atau yang belum terjadi, kalau dia terjadi bagaimana kejadiannya, ilmu Allah SWT meliputi segala itu. Ya, baik. Nah, itu menunjukkan tentang, ya, wallahu bikulli syai'in alim, itu banyak sekali ya dalam Quran. Allah maha tahu segala hal, ya, segala sesuatunya. Baik, dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis 19 bin Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, su'ila Nabi SAW al-awwal al-musyrikin. Ketika Rasulullah ditanya tentang anak-anak al-musyrikin yang mati itu, apakah dia masuk surga atau dia masuk neraka seperti orang tuanya? Rasulullah SAW menjawab, Allah alim makanu amilin. Allah maha tahu dengan apa yang akan mereka amalkan, mereka lakukan, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau seseorang ini mati dalam keadaan anak-anak al-musyrikin ini, mati dia akan masuk surga atau tidak? Allah tahu mereka ini akan beramal atau tidak. Jadi Allah yang maha tahu hal seperti itu. Ya, Allahu alim makanul amilin. Allah maha tahu dengan apa yang mereka amalkan atau mereka lakukan. Nah, ilmu Allah meliputi semuanya. Ya. Walaupun ada perbedaan di antara para ulama dengan dalil-dalil bagaimana dengan orang yang mati dalam keadaan dia umpamanya buta ataupun dia bisu tuli, ya, ataupun gila, maka para ulama menyebutkan bahwa di akhir kelak mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus kepada mereka seorang rasul yang mengajak mereka untuk beriman, ya. Jika mereka taati, mereka akan masuk surga, jika mereka ingkari, mereka akan masuk neraka. Tapi tingkat kedua dari makna takdir ini adalah bahwa Allah telah menulis segala ketentuan makhluk ini di Lauh Mahfuz. Ya, semua ketentuan makhluk ini telah ditulis Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz. Tentu ini akan ada catatan malaikat yang dicatat setiap malam takdir, malam Lailatul Qadar. Nah, itu. Ya. Inanzalun fi lailatul qadri madraka ma lailatul qadri la tasdu min afshata anzal malikatu ruhu bi idri rabbihim fil amn salamun fiha hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairu min alf shahr tanzalul malaikatu ruhu fiha bi idri rabbihim kulli amrin salamun fiha hatta matla'il fajr. Nah, ada takdir sanawi di sebuah para ulama, ada takdir yang Allah ciptakan umri, yang setiap umur, itu takdir ketika orang janin berumur dalam perut ibunya baru 4 bulan. Nah, itu adalah salinan dari takdir-takdir yang akan dipindahkan dari Lauh Mahfuz ke catatan malaikat. Nah, itu dijelaskan para ulama. Ya. Nah, kemudian itu takdir yang kedua, apa? Tingkatan kedua dari memang kepada takdir, yaitu Allah telah mencatat segala sesuatu apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard?" Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard? Wa inna dzalika fi kitab. Inna dzalika Allah yasir. Ya, dalam surat Al-Hajj ayat 70. Apakah engkau tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Apakah engkau tidak tahu bahwa Allah itu mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Inna dzalika fi kitab. Sungguhnya semua itu sudah dicatat di Lauh Mahfuz. Ya, fi kitab Lauh Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah Subhanahu wa taala surat Yasin, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala satu itu kata Allah Subhanahu wa taala kami telah catat di Lauh Kitab yang mubin, maksudnya ini di kitab ini Imam Mubin, maksudnya Lauh Mahfuz. Ya. Kemudian dari sunnah, hadis Amr bin Ash yang telah kita sebut sebelumnya, inna Allah kataba maqadir khalaik qabla an yakhluqa as-samawati wal ard 50 alf sana. Allah telah mencatat ketentuan-ketentuan makhluk ini sebelum ciptakan langit dan bumi, yaitu sebelum ciptakan langit bumi 50 ribu tahun lamanya sebelum ciptakan langit dan bumi. Ya. Baik, itu dalil tentang telah dicatat semua takdir-takdir kita, semua takdir makhluk di Lauh Mahfuz. Tingkat yang ketiga adalah, ya, tingkatan iman kepada takdir yang ketiga, tingkatan iman takdir, tingkatan yang ketiga adalah beriman kepada takdir itu adalah al-masyi'ah. Beriman dengan masyiatillah. Yang pertama al-ilm, yang kedua al-kitabah, yang ketiga al-masyi'ah. Itu fa'inna masya'allah kana wa lam yasha'allah kun. Nah, itu. Yakin segala kehendak Allah yang mutlak. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, sesuatu yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW sebuah hadis, Ibn Abbas, wa ma akhta'aka lam yakun yusibak wa ma asabaka lam yakun yusti'ak. Apa yang Allah takdirkan apa yang menimpamu tidak akan pernah meleset. Sesuatu yang Allah tidak takdirkan untuk menimpamu tidak akan pernah menimpamu sama sekali. Ya. Jadi di situ tawakal yang tinggi. Nanti akan disebutkan faedah dari beriman kepada takdir itu, dan antara lain kita yakin dengan pertolongan Allah, yakin dengan hikmah Allah, yakin dengan pertolongan Allah, dan juga segala hal yang telah kita alami ataupun ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita rencanakan, kita usahakan dengan maksimal, kita juga tidak kecewa karena kita yakin bahwa Allah SWT menentukan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Kita yakin dan bersabar. Ketika kita sabar dalam kegagalan itu, kita pun dapat pahala. Nah, jadi banyak hal yang diraih dalam beriman pada takdir. Dia tidak akan bersifat sombong kalau dia pun berhasil. Dia tidak akan frustasi kalau dia gagal dalam sebuah urusannya. Tapi dia yakin Allah SWT maha kaya, Allah SWT maha penyayang, maka dia akan tetap bersemangat terus untuk mencari kurnia Allah SWT. Ya, maka dia bukan berputus asa. Ya, mungkin saja waktu untuk nikmat itu belum sampai kepada dia, dia tetap mengejar nikmat Allah SWT dalam berusaha maksimal. Maka oleh itu Rasulullah SAW memotivasi kepada umatnya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'inbillah. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan yang terbaik bagimu, yang bermanfaat bagi kehidupanmu. Wasta'inbillah. Mohon pertolongan Allah SWT wa ta'jaz. Jangan engkau malas, ya. Jangan engkau lemah. Baik. Jadi, yang ketiga adalah beriman dengan masyiatillah yang mutlak. Kehendak Allah yang mutlak dalam makhluk ini. Sesuatu yang Allah tidak kehendaki tidak pasti tidak akan terjadi. Sesuatu yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya surah Yasin ayat 82, "Inna ma'amru idza arada sya'an ay yaqula lahu kun fayakun." Hanya saja perintah Allah itu apabila Allah menghendaki sesuatu cukup mengatakan Allah kun, maka jadilah sesuatu itu. Jadi maka jadi sesuatu itu. Allah hanya mengatakan kalimat kun fayakun. Ya. Inna ma'amruhu idza arada sya'an yaqulu lahu kun fayakun. Sesungguhnya keputusan Allah itu apabila menghendaki sesuatu cukup Allah mengatakan kepada sesuatu itu kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah. Iya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa segala sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna illa yasha'allahu rabbul alamin." Ya. Dan kalian tidak pernah akan bisa berkehendak sesuatu, mendapatkan kehendak yang kalian inginkan sesuatu itu kecuali apabila Allah menghendaki, Rabb sekalian alam. Kemudian juga disebutkan Imam Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW, la yakullana ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma irhamni in syi'ta, ya'zim fi du'a wa inna Allah sani'un ma syaa la mukriha lahu. Janganlah salah seorang kalian kalau berdoa itu jangan sampai dia katakan, ya, ya Allah ampunilah aku jika engkau inginkan, dan beri rahmatlah engkau jika engkau inginkan. Tetapi kata Rasulullah SAW, hendaklah dia minta dengan sepenuh hatinya. Liyazim fi du'a. Harus benar-benar, ya Allah beri aku. Bukan dikatakan berilah aku jika engkau kehendaki. Tak boleh ditambah dengan kata-kata jika engkau inginkan. Tapi kita benar-benar minta, ya Allah berilah aku. Liyazim fi du'a. Mohon dengan sepenuh hati kepada dalam berdoa kepada Allah SWT. Fa'inna Allah SWT. Karena Allah itu akan membuat apa yang ia kehendaki. Dan tidak ada hal, tidak ada yang memaksa kepada Allah SWT. Tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu dikatakan insyit. Ya, karena semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalam memohon kepada Allah, maka disebutkan dalam hadis lain, apabila kalian berdoa kepada Allah, hendaklah yakin dengan permohonan akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tingkat yang ketiga dari menentukan takdir. Yang keempat adalah al-khalq, penciptaan Allah terhadap sesuatu yang Allah kehendaki. Ya, Allah berkehendak lalu Allah ciptakan. Ya, khalqullah lil asya, khalqullah taala lil asya. Penciptaan Allah setiap Allah yang kehendaki itu makhluk ini. Ijaduha. Penciptaan Allah dan keinginan Allah untuk menciptakan suatu makhluk itu tadi. Ya. Penciptaan Allah, maka segala yang ada di alam ini tidak ada yang keluar dari ciptaan Allah. Semua ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi khalqullah li asya wa ijaduha. Itu Allah menciptakan dan mengadakan segala sesuatu. Wa qudratul kamila, dan kekuasaan Allah yang maha sempurna. Tidak ada yang tidak mampu bagi Allah SWT. Ala dalika, kemampuan Allah yang maha sempurna atas segala itu. Fawa subhanahu wa ta'ala khaliqu kulli syai. Ya. Allah SWT pencipta segala sesuatu. Khaliqu adli kulli amilin wa amalahu. Allah menciptakan orang yang bekerja dan pekerjaannya. Kullu mutharrikin wa harakatahu, yang bergerak dan yang geraknya, gerakannya itu Allah yang ciptakan. Wa kullu sakin wa sukunahu, dan Allah menciptakan diamnya dan kediamannya, orang yang diam dan kediamannya. Ya, artinya Allah menciptakan makhluk segala sifatnya itu artinya. Jadi maka Allah sebutkan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, surat Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Allah yang ciptakan itu semua. Ya. Dan juga firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar ayat 62. Allah khaliqu kulli syai'in. Allah lah menciptakan segala sesuatu ini. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Dan Allah maha, ya, berkuasa atas segala sesuatu. Allah menentukan segala sesuatu. Ya. Demikian pula diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dari hadis Imran bin Husain dari Nabi SAW. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya, kana wa lam yakun syai'un ghairuh. Ya. Kata Rasulullah SAW, Allah itu telah ada dan tidak ada satu pun makhluk selain dia, dan tidak ada satu pun selainnya. Allah ada dan tidak satu pun selain, tidak ada satu pun selainnya. Wa kana 'arsyu 'alal ma', ya, dan arasnya berada di atas air. Wa kataba bi dzikri kulla syai'in, dan Allah telah mencatat segala sesuatu di dalam Lauh Mahfuz. Wa khalaqas samawati wal ard, dan Allah yang menciptakan, Allah telah menciptakan langit dan bumi. Jadi tidak ada satupun, ya, sekecil apapun makhluk di dunia ini yang tidak ada satupun yang keluar dari kekuasaan dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajiblah beriman dengan apa? Takdir yang apa? Tingkatan-tingkatan iman kepada takdir tadi, bahwa Allah maha tahu segala soal, mana yang beriman, mana yang tidak beriman, mana ahli surga dan neraka. Kemudian Allah adalah yang telah mencatat semua ketentuan itu, ya. Kemudian juga Allah berkehendak untuk terjadinya segala sesuatu, dan segala yang terjadi sesuatu ini adalah atas semua ciptaan Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu ringkasan dari beriman kepada tingkatan beriman kepada takdir, ada 4 tingkatan. Baik. Kemudian ada berapa kaidah-kaidah dalam beriman kepada takdir yang harus kita ketahui. Pertama, catat dulu, al-qadaru sirullah taala. Ketentuan Allah pada makhluk ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun tahu tentang takdirnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu kita tidak bisa berhujah dengan takdir, yang kita sebutkan nanti. Jadi tidak ada seorang pun tahu tentang takdirnya. Memang Allah yang tahu ini ahli surga atau neraka, tapi tidak ada makhluk yang tahu apakah dia ahli surga atau neraka, atau dia tahu yang lainnya ahli surga atau neraka kecuali yang memang ada dalilnya. Seperti pemanjangan Fir'aun pasti masuk neraka, Abu Lahab pasti masuk neraka, Abu Jahal pasti masuk neraka, ya pasti, karena Allah yang menyebutkan, beritahu hal itu. Demikian pula sahabat-sahabat yang diberitahu oleh Rasulullah SAW, mereka ahli surga, itu sudah tahu. Allah beritahu takdir itu kepada Rasulullah SAW, mereka menjadi surga. Ya, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'd bin Abi Waqqas, ya Talha, Zubair, ya Abdurrahman bin Auf, ya, dan sahabat-sahabat lainnya seperti Uqasyah lainnya. Nah, tetapi tidak ada selain tidak ada dapat dan dalil dalam Al-Qur'an Sunnah, tidak ada seorang pun yang mengetahui ya bagaimana takdirnya. Jadi harus kita tahu itu, bahwa takdir itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu rahasia, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, beriman kepada takdir bukan berarti kita meninggalkan amal dan usaha. Bahwa makhluk ini telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ikhtiar, bahwa makhluk dengan adanya takdir kata makhluk itu pun kita disuruh berikhtiar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk berikhtiar Allah telah memberi kita al-qudrah wal masyiah. Makhluk ini punya keinginan, punya juga kehendak. Tapi kadang-kadang bukan berarti kehendak kita itu mutlak, tetap di bawah ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bisa memilih. Ya, ketika mau minum air panas, bisa memilih ada kehendak-kehendak kita. Bukan ya, dan kita wajib memilih sesuai dengan kehendak yang terbaik. Nah, ini sesuai dengan syar'i. Memilih yang terbaik, kita berkehendak itu pilih yang terbaik. Nah, inilah disebutkan contohkan dalam kisah Umar bin Khattab ketika dalam perjalanan ke negeri Syam. Lalu di dalam perjalanan beliau mendapat berita adanya wabah menular di Syam. Lalu beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Kemudian tidak ada sahabat yang dapat memberikan hadis tentang persoalan ini. Karena kalau tidak salah Abdurrahman atau lainnya dari para sahabat saat itu lagi tidak berada di situ yang mengatakan tentang hadis darah yang masuk ke daerah yang terjadi wabah penyakit menular. Akhirnya Umar bin Khattab menyebutkan kalau begitu kita undur. Ya, kita tangguhkan untuk masuk ke negeri Syam. Nah, akhirnya sebagian sahabat mengomentari ijtihad Umar bin Khattab ini, apakah engkau lahir dari takdir Allah ya Ummul Mukminin? Kenapa kita tidak lanjutkan? Kalau kita tidak akan kena penyakit, kita tidak akan kena penyakit. Ya, kalau kita sudah ditakdirkan, walaupun kita tidak pergi, kita juga kena. Kan gitu ya? Apa kata Ummul Mukminin jawabnya? Atafir makadillah Ummul Mukminin, apakah engkau lari dari takdir Allah? Naam, nafiru min qadarillah qadarillah. Jadi kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Kita harus ada usaha. Nah, itu yang dikatakan Rasulullah SAW tadi, ihris ala manfa'uk, sungguh-sungguh untuk melakukan perkara yang bermanfaat bagimu. Kita cari takdir yang lain. Kita tidak akan pernah keluar dari takdir Allah SWT. Tapi kita harus ada usaha dulu. Ya, segala keputusan ada di tangan Allah SWT. Tapi keputusan yang ada di tangan Allah kita tidak tahu. Maka kita lakukan asbab. Lakukan sebab-sebab untuk keselamatan kita. Untuk kebaikan kita. Maka Abu Nu'man mengatakan, naam. Dijawab oleh Umar bin Khattab, iya. Kita lari dari takdir Allah kepada takdir orang yang lain. Nah, lalu dia berikan contoh. Bagaimana kalau salah seorang kalian membawa binatang ternaknya, gembalaannya di padang rumput, jadi pada tempat yang tidak ada padang rumputnya, yang kering kerontang, apakah dia tetap mendung di situ atau dia cari padang rumput yang hijau untuk memberi makan ternaknya? Tentu orang yang berpikir akal sehat pasti mencari yang terbaik. Demikian pula dalam hidup perintah-perintah Allah di sini, kita cari surga Allah, kita cari ampunan Allah SWT. Ya, kita lakukan hal-hal yang terbaik untuk kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat. Nah, jadi beriman kepada takdir bukan berarti menyerah kepada takdir. Maka oleh sebab itu ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, apakah kita beramal ini sesuatu yang telah ditentukan? Ya, halun qada au bima? Apakah sesuatu sudah ditentukan segala halnya? Na'am bima qada, kata saya, iya, sudah tentu semua. Tapi malah untuk apa lagi kita beramal ya Rasulullah? Untuk apa lagi kalau sudah jelas ada ahli surga, sudah tahu siapa yang di neraka? Tapi kan kita tidak ada yang tahu. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, i'malun pakulun muyasar lima khulqalah. Beramallah, kata Rasulullah SAW, semasing-masing akan dimudahkan untuk menuju takdirnya itu. Allah akan mudahkan menuju takdirnya itu. Maka i'malun pakulun muyasar, maka beramallah. Jadi banyak sekali contoh di praktek ini bahwa beriman kepada takdir bukan berarti menyerah kepada takdir tanpa ada usaha dan upaya dari kita. Karena Allah SWT memerintahkan kita untuk berusaha yang terbaik dalam hidup ini. Maka lihat ketika Rasulullah SAW berjihad, Apakah beliau menyerang petakdir? Kalau saya akan mati dalam jihad, mati. Kalau tidak, saya akan mati. Tapi kenapa Rasulullah bawa pedang, bawa keselamatan, memakai baju besi, memakai apa namanya juga helm besi, ya kan gitu. Buktinya ketika Rasulullah berhijrah, Rasulullah SAW menyelamatkan diri dengan bersembunyi di Gua Sur. Ya, ini membuktikan bahwa Rasulullah juga mengambil sebab. Jadi beriman kepada takdir bukanlah berarti menyerah kepada takdir. Tapi adalah mencari takdir yang lebih baik. Melawan takdir yang takdir. Nah itu. Itu yang kedua. Itu yang kedua adalah bahwa beriman kepada takdir bukanlah berarti menyerah kepada takdir. Tapi adalah kita harus berusaha dan berupaya yang terbaik. Sesuai dengan perintah Allah SWT. Nah. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh berhujjah dengan takdir dalam perkara-perkara yang dilarang dalam agama atau berbuat maksiat. Tapi kapan berhujjah dengan takdir adalah perkara-perkara musibah. Boleh. Ketika kita berusaha yang sudah berjalan dengan hati-hati, memakai helm ketika menarik kendaraan umpamanya. Namun juga terjadi kecelakaan, ya kita ditabrak orang atau kita tidak sengaja padahal sudah berhati-hati. Nah, itu baru takdir. Kalau ada orang Allah yang tidak pakai helm lalu kecelakaan mati lalu sebut itu ada takdir, ya memang takdir juga, nggak keluar dari takdir memang. Tapi bukan berarti menjadi hujah bagi dia ketika nabrak orang, bukan dia katakan oh saya maaf itu sudah takdir, tetap diberi hukum. Maka ini juga yang dikatakan oleh tidak boleh berhujah dengan takdir dalam hal-hal yang berbuat maksiat. Maka perkara ini juga dicontohkan dalam sebuah kisah, ya kisah ini dihasankan oleh sebuah ulama dan sebagainya mendoakan kisah ini. Adanya seorang pencuri di masa Umar Khattab. Kemudian secara diputuskan oleh Surayh bahwa dia ini adalah seseorang yang berhak untuk cukup syarat-syarat bahwa tangannya berhak untuk dipotong. Ya, akhirnya Umar bin Khattab memanggil dan melaksanakan hukum itu. Ketika mau dilaksanakan eksekusi, melakukan hukum potong tangannya ini, dia minta permisi untuk berbicara. Ma'al ya mu'minin, saya ingin berbicara ya mu'minin. Dia katakan, inna saraktu biqadarillah. Dia berhujah, saya ini mencuri atas takdir Allah. Maka jawab pula oleh Amr Muminin dia, nan nakta edak tidak ketilah. Ana akta edak edak biqadarillah. Saya memotong tanganmu juga dengan takdir Allah. Ya, kamu berhujah dengan takdir Allah, saya berhujah dengan takdir Allah. Maka tidak boleh berhujah dalam hal-hal yang berdosa, hal-hal yang maksiat, hal kemungkaran dalam takdir. Takdir itu adalah berhujah ketika seseorang sudah maksimal berbuat kebaikan, berupaya. Ya, namun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka di situ baru berhujan dengan takdir, baru musibah namanya. Sudah menjaga diri baik-baik, dapat kena penyakit juga, nah, itu musibah. Ya, itu boleh dalam musibah dan takdir. Nah, boleh berhujan dengan takdir dalam hal-hal yang musibah. Maka ulama menyebutkan life tajibul qadar fil ma'ayib. Ya, tidak boleh berhujan dalam perkara-perkara dosa, tapi dalam masaib, dalam perkara musibah. Iya, baik. Itu yang keberapa tuh? Yang ketiga ya. Yang pertama adalah qadar sirullah. Kedua adalah beriman kepada takdir bukan berarti boleh berusaha, bukan menyerah pada takdir tanpa usaha. Yang ketiga adalah bahwa dilarang berhujan dengan takdir dalam perkara-perkara yang berdosa dalam kemungkaran, tapi berhujan takdir adalah hal permusibah, adalah hal yang musibah. Kemudian yang keempat adalah harus dibedakan antara iradah syar'iyyah, iradah kauniyah. Harus dibedakan antara kehendak Allah secara kauni dan kehendak Allah secara syar'i. Nah, ini yang perlu sangat penting diketahui. Karena sebagian orang kadang-kadang tidak tahu mana irada syar'i, irada kauninya. Nah, irada kauninya adalah kehendak Allah pada alam ini. Yang pasti Allah katakan kun fayakun itu karena Allah syar'i, kauni. Karena Allah yang terjadi di muka bumi ini. Adanya hal-hal yang mungkin tidak disenangi, ada hal-hal yang musibah, ada hal yang buruk terjadi di tengah umat ini. Di kalangan manusia, musibah-musibah, bencana-bencana, adanya binatang-binatang yang memangsa dan segala macamnya, itu takdir kauni, kehendak Allah secara kauni. Adanya orang kafir, takdir kauni. Adanya orang musyrik, takdir kauni. Nah, tapi irada syar'inya adalah perintah-perintah Allah, kehendak ingin perintah-perintah Allah yang ada dalam agama. Allah suruh sholat, Allah suruh berpuasa, Allah suruh beriman, suruh bertakwa. Nah, irada syar'inya ini tidak mutlak terjadi. Makanya ketika Allah suruh orang beriman, ada orang yang kafir. Ada orang suruh sholat tapi tidak sholat. Ada orang suruh puasa tapi tidak puasa. Nah itu irada syariah. Tidak mutlak terjadi. Tapi kalau irada kauniyah, pasti terjadi. Semua ketentuan Allah yang Allah katakan kun fayakun pada alam ini. Nah, itu beda yang kedua. Pertama, irada syariah tidak mutlak terjadi. Irada kauniyah mutlak terjadi. Perbedaan kedua adalah Irada syariah mutlak dicintai Allah. Semua yang diperintahkan Allah secara syar'i itu adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Irada kauniyah tidak mutlak dicintai, bisa jadi dicintai Allah, bisa tidak. Nah, jadi itu bedanya. Kalau irada syariah mutlak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau irada kauniyah ada perkara dicintai ada yang tidak. Nah, jadi perbedaannya di situ. Irada kauniyah perbedaan pertama adalah mutlak terjadi. Pasti terjadi kalau Allah sudah berkehendak secara kauni. Kalau irada syariah, boleh terjadi, boleh tidak. Maka ada orang tidak beriman, ada yang beriman. Perbedaan kedua adalah irada syariah, irada kauniyah tidak mutlak dicintai Allah. Boleh jadi dicintai Allah, boleh tidak. Irada syariah mutlak dicintai Allah semua. Nah, perintah Allah secara syariah semua itu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan antara irada kauniyah dan irada syariah. Nah, kalau ada orang mengatakan dia berhujjah dengan qadar, berhujjah dengan takdir, ya dia harus menerima risiko dari takdir itu. Kalau ada orang mengatakan, oh saya tidak sholat, ya, karena saya sudah ditakdirkan tidak sholat, berarti kamu sudah memilih takdirmu untuk menjadi ahli neraka. Jangan pula jangan menginginkan tidak sholat, memilih takdir tidak sholat, lalu menginginkan masuk surga, nggak fair. Ya, maka ketika orang berhujjah dengan takdir, jawabnya hujjahnya juga dengan takdir. Ya, maka disebutkan oleh tadi yang kita tentukan ketika orang yang mencuri tadi berhujjah dengan takdirnya, Umar bin Khattab juga berhujjah dengan takdir juga. Tadi syarat irada syariah yang menyuruh orang berbuat dosa, mencuri berhak untuk dipotongnya, dilakukan hukum syar'i. Nah, itulah perkara-perkara yang harus dimengerti dalam persoalan-persoalan takdir ini, walaupun rinciannya masih banyak sebetulnya lebih luas. Mudah-mudahan dengan pokok-pokok pembahasan ini yang kita bahas dapat tergambar menjadi jelas bagi kita, jadi tentang hubungan antara takdir dengan ilmu Allah, dengan hikmah Allah. Jadi kalau irada kauniyah, nah ini perbedaan ketiga nih antara irada kauniyah dan irada syariah. Irada kauniyah itu erat hubungannya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya nyamuk, padahal ini untuk apa? Allah ciptakan nyamuk, pokoknya orang mengatakan demikian, Allah sebutkan dalam Quran. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fa ma fawqaha. Allah tidak malu kalau untuk menjadikan perumpamaan dengan nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Famaladina amun fa'lamuna anal haqqu min rabbihim. Orang-orang beriman yakin bahwa ini dari Tuhan mereka. Ada hikmah di balik itu. Ada kebaikan-kebaikan. Ya, walaupun di sisi lain ada resiko-resiko keburukan yang berhubungan dengan manusia. Tapi di balik itu ada kebaikan-kebaikan. Ya. Famaladina amun fa'lamuna haqqu min rabbihim wa amaladina kafaru qul madza arada bi hadza matala. Orang kafir mata orang bihal mata. Dia kata untuk apa ini? Allah ciptakan hal ini tidak ada gunanya, gitu kan? Mengganggu saja. Tapi orang beriman yakin semuanya adalah yang ditentukan Allah, kejadian semua yang ada di muka ini tidak lepas dari apa hikmah dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya penyakit ada hikmahnya. Contoh ada penyakit umpamanya. Dan penyakit itu banyak sekali hikmah sebetulnya. Pertama seseorang ketika dapat penyakit dia sadar betapa besar nikmat kesehatan. Kemudian dia sadar betapa besarnya nikmat kesehatan itu, sekaligus dia juga mendapat merasakan ya adanya rasa syukur yang setelah atas kesehatan selama ini, kemudian juga meningkatkan rasa sabar dalam dirinya. Kemudian juga menyebabkan dia peduli dengan orang-orang yang mungkin mengalami penyakit yang pernah dialami oleh dia. Banyak sekali hikmahnya. Ya. Jadi oleh sebab itu, melihat dari takdir kauni, kita melihat ketentuan-ketentuan Allah dalam hal musibah, kita lihat hikmahnya. Jangan sampai kita membenci takdir-takdir Allah itu. Karena tidak ada satu pun yang takdirkan Allah kecuali di balik itu penuh dengan hikmah. Ketika kita berusaha, berkorban, dan berbagai macamnya, lalu tidak mendapatkan apa yang telah kita usahakan itu, kita tidak perlu frustasi. Kita yakin bahwa Allah SWT itu bukan Allah. Tidak mau memberi kepada kita, tapi Allah tahu ada hikmah yang lebih baik di balik-balik itu sebenarnya. Karena Allah SWT menyebutkan asa an tuhibbu syai'an wa khairu lak wa asa an takrahu syai'an wa asa an takrahu syai'an wa khairu lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa khairu lakum. Boleh jadi kalian tidak suka satu tapi baik akibatnya bagi kalian. Boleh jadi kalian suka satu tapi buruk akibatnya bagi kalian. Jadi maka kita harus melihat dengan ilmu ya bahwa Allah SWT itu adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang pada umat, pada makhluk ini ya, dan Allah mengharamkan segala hal atau ada hal yang diharamkan bukan berarti karena Allah adalah ingin membatasi gerak makhluk ini, tidak. Tapi Allah SWT ingin menjelaskan mana yang bermanfaat, membahaya bagi hidup mereka. Baik, orang-orang beriman ya hidupnya akan lega. Maka orang-orang yang beriman pada takdir, dia tidak akan sombong jika dia berhasil, dia juga tidak frustasi ketika dia gagal. Hidupnya selalu tenang. Maka dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, ajam li amri mu'min, ali amri mu'min. Sungguh sangat mengagumkan urusan seorang mukmin itu. In astabat usabra wa syakara pakara khairullah. Jika dia mendapat nikmat, dia bersyukur, baik bagi dia. Wa in astabat darra, sabar pakara khairullah. Jika dia mendapat ujian, dia sabar, dan itu juga baik bagi dia. Dari sarzalika ila li mu'min. Tidak ada kebaikan seperti ini kecuali bagi orang beriman. Itulah penjelasan sekilas tentang beriman kepada takdir. Ya, beriman kepada takdir banyak hikmah-hikmahnya. Di antara kita sebutkan tadi, orang yang beriman kepada takdir, dia benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia sudah memiliki segala fasilitas-fasilitas keselamatan untuk usahanya, ya, oh saya udah berada di toko saya berada di tempat yang ramai ini, tetap bertawakal dan berusaha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ada berkendaraan sudah lengkap, ngaman semuanya, tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena segala sesuatu itu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika keluar rumah itu, kita baca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Selalu gantung kepada Allah. Jangan yakin bahwa bagaimana hebatnya kita kalau Allah tidak kehendaki, kita tidak akan bisa. Bahkan untuk bernapas, menyerahkan, menghidupkan mata ini, kalau tidak izin Allah, tidak akan mampu kita. Maka tawakkallah selalu dalam urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Ya, kita bertawakal. Bertawakal bukan berarti wakal meninggalkan pekerjaan, meninggalkan usaha. Itu bukan tawakal, itu tawakal namanya istilah sama Allah. Itu malas. Ya, beda antara tawakal dengan tawakal, tasdik, ya. Makanya harus berusaha. Ya. Sebenarnya hadis yang telah kita jelaskan tadi, dalam berusaha harus tawakal. Dan contohkan Rasulullah SAW tentang tawakal dan usaha itu, "Law anakum tawakkaltu 'ala Allah ka haqqa tawakkul." Kalau kalian benar-benar tawakal kepada Allah, "La razaqukum kama yarzuqut tayr." Allah akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Takdu khimasa wa turuh bitanan. Berangkat dengan terbang dengan pagi hari dengan perut kosong, kembali di sore hari dengan perut yang sudah berisi. Bagaimana burung ini bisa mendapat makan dia? Allah berikan. Ya, dia bukan duduk di tempat dia tidur, di pohon dia tidur, tidak. Tapi dia terbang ke mana-mana berusaha mencari makan. Allah yang beri makan. Tapi tetap ada usaha. Nah, oleh sebab itu, banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang kaitan antara usaha dengan tawakal. Jadi beriman kepada takdir itu kaitan dengan usaha dan tawakal. Yang kedua adalah menyebabkan jiwa yang tenang dalam hatinya. Ya, dia yakin karena segala sesuatu itu dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketenangan dalam hatinya. Dia bukan orang yang frustasi, galau. Ya, dia menghadapi segala hal itu dengan jika dapat nikmat, syukur. Jika mendapat ujian, dia bersabar. Nah, kemudian apalagi tidak sombong, tidak bangga dengan diri sendiri dalam mendapatkan nikmat-nikmat yang Allah takdirkan untuk dia dari keberhasilan, keberuntungan, ya, maka dia tidak akan sombong, tidak akan congkak. Kemudian juga yang keempat adalah yaitu terhindar dari sikap suka mengeluh, ya, galau, ya, gundah, ya, ketika kehilangan sesuatu yang dia senangi. Atau kenapa mendapatkan musibah-musibah, ya, maka dia menghadapi dengan kesabaran. Karena walaupun Anda maki-maki, memukat-mupat, mengucapkan kata-kata apapun, ya, tidak akan baik kondisi Anda kalau Anda tidak sabar dalam menghadapi musibah itu. Anda mendapat penyakit, lalu artinya mengeluh, membentak-bentak dan segala macam, tidak ada artinya. Tidak akan sembuh juga, karena mempunyai bukan tanda Allah Subhanahu wa Taala. Maka hadapi dengan kesabaran dan ketenangan. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa Taala memberikan hikmah di balik itu, mengangkat derajatnya, mengampuni dosanya, ya, dan banyak sekali hikmah-hikmah dari ujian dan cobaan-cobaan itu. Demikian yang dapat kita bahas, semoga apa yang telah kita bahas dapat kita ambil ilmunya dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut kita kembali kepada moderator ataupun para ikhwan yang admin untuk bacakan pertanyaan jika ada pertanyaan yang masuk melalui chat. Silakan. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustaz. Ada satu pertanyaan Ustaz dari masuk kolom Q&A. Dari Mujibur Rahman Muhammad, Pak Ustaz, mohon nasihatnya tentang masalah fenomena ikhtilat di tempat kerja. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, tentu seseorang harus juga memahami apa maksud ikhtilat itu. Ikhtilat bukan berarti tidak adanya wanita di sebuah tempat. Tapi yang dimaksud adalah bercampur aduknya. Tapi kalau dalam ruangan, itu ruangan yang terpisah antara laki dan perempuan itu tidak ikhtilat. Seperti dalam sholat, kita satu ruangan dengan masjid. Tapi posisi wanita beda dengan posisi laki-laki, itu tidak ikhtilat. Jadi sampai pula kadang-kadang ada umpamanya jalur, ini jalur laki-laki dan perempuan. Yang penting tidak ikhtilat, maksudnya apa? Macam berawal, kalau laki-laki lewat di sini, perempuan lewat di sini, tidak perlu. Kita cari posisi yang tidak ikhtilat. Walaupun tidak ada jalur khusus laki dan perempuan, kita bisa melihat perempuan jalurnya, jika ada laki-laki depan, dia ambil jalur yang tidak persentuhan dan tidak. Apa namanya, kalau di laki-laki ramai, dia berusaha menghindar dulu. Atau perempuan lagi ramai, dia juga menghindar dulu. Itu maksudnya menghindari ikhtilat. Ya, karena memang sudah dalam kondisi sekarang ini, ya, susah untuk menyelamatkan dalam arti ikhtilat sama sekali tidak akan terlihat wanita, tidak mungkin. Nah, ini perlu diluruskan dulu paham ikhtilat. Ikhtilat itu adalah ketika bercampur baurnya laki-laki dan perempuan dalam sebuah ruangan, dalam sebuah tempat. Nah, campur baur laki-laki di sini ada laki-laki, kemudian perempuan, laki-laki, perempuan, kemudian campur baur lah istilahnya. Tapi kalau sebuah kendaraan, ya, di bagian belakang perempuan, bagian depan laki-laki, atau depan perempuan laki-laki, itu tidak ikhtilat namanya. Nah, gitu. Itu harus dibedakan ya, antara ikhtilat dan tidak itu. Jadi kalau kita berada di tempat pekerjaan itu, maka kita harus berusahalah kita menghindari hal-hal itu untuk lebih maksimal demi menjaga muru'ah dan keselamatan diri kita, ya. Maka kalau memang sulit untuk menghindari, nah, baiknya kita berusaha mencari pekerjaan lain yang lebih selamat dari agama dan kehormatan kita. Karena yakinlah bahwa sesuatu bila kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti yang lebih baik daripada hal yang kita tinggalkan itu. Demikian wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, selanjutnya ke handphone Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Baik, ada berapa pertanyaan yang masuk? Kemudian ini dia sebutkan, ini ada yang bertanya, bagi yang ingin mendapatkan ijazah salawat Fatih, Ahmad Al Ana Ahmad Al Khairi Tijani mengijazahkan salawat Al Fatih ini kepada semua yang menginginkan di PB ini dengan sanad yang bersambung. Silakan jawab qabil tu di kolam komentar PB. Pertama adalah apa pentingnya salawat Al Fatih ini? Salawat Al Fatih ini salawat yang bid'ah, yang dibuat-buat. Ya, yang dapat, kalau nggak salah dapat mimpi segala macam. Cukup salawat yang pasti, yaitu salawat Ibrahimiyah. Apalagi dianggap salawat Fatih ini adalah mampu membuka segala kesulitan dalam hidup. Ya, apakah lebih afdal salawat yang diajarkan Rasulullah? Tidak mungkin. Tidak akan mungkin seseorang mendapatkan dalam mimpi lebih afdal dari apa yang dijalankan oleh Rasulullah dalam waktu diajarkan pada para sahabat Nabi SAW. Itu aja jelas. Ya, tidak perlu kita tanggapi berpanjang lebar. Yang penting lebih fokus belajar sunnah daripada adanya apa namanya promosi-promosi bid'ah-bid'ah yang akan merusak akidah kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz. Apakah perbedaan andad, arbab dan taghut? Andad itu arti maksudnya yaitu sekutu-sekutu, anda dan niddun, tandingan artinya. Arbab itu rabbun, arbab tuhan-tuhan lain. Di jamak kalau andad jamak dari niddun. Ya. Tandingan. Kul arbab rabbun, jamak dari rabbun, arbab, tuhan-tuhan yang lain. Itu artinya. Tanding-tanding jalan kau jadikan bagi Allah, fala taj'alu lillahi andadan. Yang kau ambil tanding-tandingan lain bagi Allah dalam ibadahmu. Arbab juga jangan kau jadikan tuhan-tuhan yang lain dalam ibadahmu. Ya. At-taghut beda lagi. Jadi di antara taghut itu adalah mengambil sesembahan dari Allah, selain Allah. Ya, di antara taghut itu adalah mengambil sesembahan selain Allah, karena syirik itu disebut taghut. Apakah semuanya syirik akbar? Iya, semuanya syirik akbar. Ya. Dia bertanya tentang tentang fikih talfik, ya, fikih talfik. Apa bedanya fikih tarjih? Talfik itu adalah mengambil pendapat-pendapat yang lemah lalu digabung-gabungkan. Adapun tarjih adalah membandingkan pendapat-pendapat ulama sesuai dengan dalil-dalil yang disebutkan syar'i. Itu beda. Mewajibkan walimah, tapi terwajibkan saksi. Sebetulnya hampir sama sebetulnya kedua-duanya ini pendapat ini. Nah, jangan sampai dikatakan saksi enggak perlu, walimah enggak perlu. Nah, ini taufik namanya. Mengamu pendapat-pendapat yang tidak. Itu yang disebut, ya taufik itu mamum. Bahkan ulama menyebutkan adalah perbuatan orang-orang sindik. Itu taufik. Mencari pendapat-pendapat ulama-ulama yang gampang-gampang, mudah-mudahan lalu diamalkan. Digabung-gabung pendapat itu. Nah, itu taufik namanya. Itu muharam dalam agama ini. Tapi kalau tarjih enggak. Pendapat ulama tidak, dalil-dalil mereka yang lain, diambil dalil yang lebih valid, lebih kuat dalil-dalil pendapat mereka. Nah, itu beda antara tarjih dengan taufik. Maka sebab itu Ibrahim At-Taimi dan juga Ibrahim Al-Ham menyebutkan, mantataba akhar seulama tazandak, kata Ibrahim At-Taimi. Barang siapa yang mengikuti pendapat-pendapat yang muda-muda dari pendapat para ulama, dia akan menjadi zindik. Zindik itu adalah istilahnya bagi orang munafik. Atau Ibrahim Adham mengatakan, mantataba akhar seulama pakajam asyarakullah. Orang yang mengikuti pendapat-pendapat yang gampang, berarti dia sudah mengumpulkan semua hal-hal yang jelek. Nah, ibarat dia pergi ke tong sampah, ngambil semua hal-hal yang berdebu, semua hal yang berkotor. Cuman pendapat-pendapat yang lemah itu adalah pendapat yang gampang-gampang. Nah, jadi mengambil sebuah dalil itu mengambilkan sebuah pendapat bukan karena gampang dan sulitnya, tapi karena sesuai dengan dalilnya. Apakah baik dalil mengatakan bukan gampang atau sulit, patokannya adalah dalil. Wallahu'alam bisawab. Baik, untuk pertanyaan melalui WA sudah selesai. Wallahu'alam bisawab. Demikian. Tak ada pertanyaan di apa chat. Alvan Ustaz, sudah tidak ada. Untuk hari Sabtu kita masuk di masih judul yang sama Ustaz atau bagaimana Ustaz? Alvan. Alhamdulillah untuk pembahasan qadar selesai ya. Insyaallah kita selesai, bisa masuk ke pembahasan apa? Ya, iman dan Islam. Wal ihsan. Ya. Judulnya iman. Ya, besok pembahasan pertama adalah tentang Islam, ta'riful Islam. Kemudian setelah itu adalah al-iman, pengertian Islam, iman dan ihsan. Ya. Pengertian iman dan Islam ya, Ustaz? Ya. Islam dan iman. Islam dan iman. Baik, Ustaz. Kepadal untuk di baik, demikian. Terima kasih banyak untuk kehadiran untuk semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.